بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم طبع إيمان خوزة معنى سجل حق حق من cetak kitab ini terpilih hari leh sebab tu orang tanya ulama nah kita boleh copy tak CD orang buat, VCD orang buat agama, kemudian jual tanpa kebenaran. Ulama jawab haram. Makan tu makan haram. Tak cari kita tanya tu guru. Nampak? Lepas tu kita nak beritahu malam ni, oleh kerana banyak sangat cetak bapak CD kita ni bukan buat PT. Ha? Dulu kita boleh derma untuk 4 buah madrasah, 500 satu madrasah. Sekarang 100 pun payah. Sebab cetak bapak. Nampak? Neh? Ha. Jadi banyak sangat. Di kompon ni pun paling banyak lah. Macam-macam orang buat CD kita ni. Eh? Jadi kita beri izinan kita kepada syarikat Ilyas Salam ni. Yang buat CD Ustaz Kazim. Nampak? Ha? Dia saja yang menjual yang original mula pada malam ini. Nampak? Neh? Ha. Bukan kita nak menegur benda pun tak. Neh? Ha. Macam-macam company mari jumpa saya suruh saing. Saing je, pai siri lah aku pakai. No. Saing kita payah, apa saing? Nah. Ha. Tapi kena fikir, bukan kita nak cari dunia. Nampak? Ha. Tapi dah tengok banyak sangat jualan-jualan ni, nyaknya ke budak-budak penjual original tak laku. Nah, main pakai kopi. Jadi kita beri kepada Ilyas Salam saja yang keluar CD, VCD kuliah Ustaz Kazim. Nah, ha. Yang ambil gambar sekarang. Neh, ha, dia gitu. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana wa qudwatina wa uswatina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang dikasihi Tuan Nazir Masjid, iaitu Tuan Haji Hashim yang telah memberi ucapan tadi. Saya tak pernah dengar lagi Nazir berucap gitu. Dengan saya pun rasa ketakutan. Teringat dengan saudara seorang kawan yang baru diikat jamin baru-baru ini. Mujur ISA telah dihapuskan. Jadi sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Taala dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini di Masjid As-Salam. Masjid yang begitu besar. Kita ingat kecil je masjid. Nah. Tengok tadi 4 kilometer nampak dah atas. Neh, besar masjid ni. Besar-besar pun penuh juga orang. Jadi alhamdulillah, neh, tahniahlah kepada penduduk Pucung khususnya dan sekitar-sekitar yang walau besar pun masjid dapat penuhkan juga jadi sempit. Neh. Jadi macam surau kecil malam ni, masjid yang begini besar. Kalau Terengganu dia tak penuh gini. Neh, kerana masjid besar juga tapi orang sikit. Neh, 30 orang kuliah maghrib. Masjid negeri, masjid putih. masjid negeri lah di Kuala Terengganu, saya jumpa dengan nazir dia. Dia kata, "Allah Ustaz, teruk sekarang. Kenapa? Tak ada orang mari kuliah. Dah paling ramah, 30 orang. Malam paling ramah. Dah malam sikit 6 orang kuliah. 6 orang kuliah di masjid besar negeri." Nah, sebab bila orang ramah, dia akan pecah penceramah. Dia style ganung gitu. Nah. Ha, kita lantik AJK, lantik nazir dan sebagainya untuk memakmurkan masjid. Lagi ramah, lagi kekal jawatan dia. Lagi ramah, lagi kekal jawatan. Di Terengganu pelik. Nah, bila ramah, ustaz mana yang ngajar ramah? Okey, kita sekat ustaz tu. Dia style gitu. Bila kita report, dia kata, "Tak apa, biarkan sedikit asal telinga tidak sakit." Ha, dia kata. Ha, jadi ni style Terengganu. Nampak? Ha. Jadi korang podok gitu. Neh? Ha. Baik, kita sambung balik kuliah yang kita tawakus malam di Masjid Al-Ridwan. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan firmannya Allah, "Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardh wala fis sama'." Artinya, yang tiada lenyap daripada Tuhan engkau seberat semut yang kecil pada bumi dan tiada pada langit. Kita masih lagi menyambung tentang sifat-sifat Allah. Kita ulang sekali lagi. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, cara dia menghuraikan tauhid atau aqidah, dia ada dua. Satu dikenali dengan cara tauhid salaf. Satu lagi dikenali dengan cara tauhid khalaf. Tauhid khalaf ni dia bilang sifat 20. Tauhid salaf ni tak bilanglah sifat 20. Sebut dengan ayat Quran satu sifat dan hurai. Ingat, kedua-dua ni betul belaka. Tak payah kepala. Nampak? Kerana ini adalah perantaraan daripada kita untuk mengenal Allah. Allah tak tanya, mau mengaji khalaf ke salaf? Allah tak tanya, mau ingat tak sifat bakok? Tapi kita belajar, bila kita faham, maka kita bawa hidup kita dengan bertauhid. Itu tujuan. Ada orang yang mudah dengan cara khalaf, maka cara sifat 20. Siapa yang mudah faham dengan cara salaf, cara salaf. Tak ada masalah. Dua-dua ni imam ahli sunnah wal jamaah. Tapi orang Yahudi Nasara, dia laga-lagakan kita. Khalaf kata ke salaf, salaf kata ke khalaf. Padahal dua-dua ni adalah jalan untuk mengenal Allah. Malam ini satu lagi, Allah Ta'ala sangat mengetahui. Sehingga berat semut yang kecil pun tak dapat bersembunyi daripada pengetahuan Allah. Jadi kalau hak terang, apatah lagi. Allah ni dia tahu segala-galanya. Sebab tu dalam pak mengaji fiqh, kita mengaji fardu ataupun rukun sembahyang ataupun rukun wuduk. Di antaranya dia kata rukun wuduk itu iaitu membasuh tangan. Bila basuh tangan, kita mesti basuh semuanya daripada ujung jari sampai ke siku, jangan ada yang tertinggal. Lepas pada kita mengaji, kita amal, iaitu kita basuh tangan daripada jari sampai ke siku. Orang ini telah beramal dengan ilmu. Baik, itu mudah dalam bab fiqh. Dalam ilmu aqidah, ilmu tauhid, ilmu iman atau ilmu sifat 20, macam mana kita nak amal? Kita baca saja tak betul. Cara kita nak amal dengan sifat-sifat Allah, bila malam ni kita belajar, Allah ni dia tahu belaka apa yang berlaku yang kita buat. Maka selepas daripada kita belajar, jangan kita buat perkara dosa. Itu cara amal ni. Bila rajak buat benda dosa, tak boleh, aku belajar dah semalam, Allah maha mengetahui segala benda. Yang halus dia tahu, tak usahkan benda besar. Bila begitu, kita telah beramal dengan apa yang kita tahu, ilmu tentang sifat-sifat Tuhan. Kenapa kita sebut gini? Ramai orang yang belajar mengenal sifat Tuhan, tapi dia tidak amal. Dia pandai boleh hurrah. Kalau sebut maknanya sifat Tuhan, dia boleh hurrah sampai 3 hari 3 malam. Kalau sebut tauhid asma' wa sifat, dia boleh buat mari hadis, buat mari ayat Quran. Dia boleh sebut nama-nama ulama, nakal-nakal ulama berkait dengan ahli kalam, tapi dia tidak beramal. Dia masih lagi menjadikan dunia dia sebagai pujaan dalam hidup dia. Dia masih lagi takut pada kematian. Dia takut pada manusia, takut pada pemerintah, takut pada raja, takut pada orang. Walaupun dia mahir dah dengan sifat-sifat Tuhan, dia masih takut lagi pada manusia. Orang ni belajar saja, mahir saja tentang sifat Tuhan, dia tidak aman. Macam orang belajar bab sembahyang, siapa masa dia tidak sembahyang. Jadi amalan tentang sifat Tuhan, bila Allah tahu segala yang berlaku, jangan kita berani nak buat dosa. Kenapa? Kerana Allah. Kadang-kadang kita tahu dah, Allah mengetahui siapa masa kita buat juga dosa, dalam keadaan kita terlupa sekejap bahawasanya Allah Maha mengetahui. Tapi sekurang-kurangnya apabila kita selalu hadir kuliah, kita selalu campur dengan orang masjid surat, dia ada keberkatan. Kalau tidak banyak sikit. Dalilnya dulu kita tak campur orang masjid, hidup kita lain. Kalau kita berasa nak buat, kita buat. Kalau kita berasa nak buat benda yang dosa, kita buat. Kita tak rasa segan, tak rasa malu. Tapi bila kita campur benda ibadah, campur benda agama, campur orang masjid, campur kuliah, campur dengan geng surat, bila kita nak buat dosa, dok macam dulu. Betul tak? Mesti ada satu perasaan segan ataupun seumpamanya yang menyebabkan kita dengan dosa tidak seperti dulu. Itu berkat mari. Bila Allah dia kata wala misqala dzarrah, sebesar semut yang kecil, dosa kita Tuhan tahu, apatah lagi yang besar. Nampak? Ni terang-terang. Kalau rasuah Allah, pekat menteri sampai pekat ofis bawah, habis bahan rasuah. Dengan pulih JPJ ke apa, tak ada kira. Tulis dah sini, kami benci rasuah, ambil juga ke bawah. Ini masalah. Jangan tuduh siapa-siapalah. Tujuan ni kita tazkirah, beri peringatan. Nampak? Bila diambil rasuah, dia kata halal. Halal. Mana boleh halal? Nampak? Dulu kita naik motosikal, lesen mati. Lesen mati, tak ingat nak sambung. 2 minggu lebih lesen mati. Jadi bila roadblock dekat tepi pokok, bawah pokok tu, boleh kata lesen mati, kena sama ni. Oh, jangan sama lah, pasal tak ingat ni. Tak ingat nak sambung lesen. Dia kata tak apa lah, RM50 minum kopi. Rebek je, tak ada paku sikit. Kosong, atas ni kosong. Nampak? Tapi dah jiwa dia kosong tak? Dia pun minta RM50. RM50 lah. RM50. Kata tak ada cik RM50. Tak ada piti. Dah berapa ada? Kita pun cek tengok, ada RM20. Ada RM20 je dalam kocek. Tapi kita nak makan RM10. Dia pun fikir, RM10. Nampak? Nak juga rasuah RM10. Jadi budak-budak lepas sekolah, bagi dia RM10, kita bilang. Kita bilang tu tinggi, 1-2 singgit-singgit. Dia kata, rendah sikit. Nanti orang nampak. Dia takut orang nampak. Padahal ni, wama yang zubu'a ar-rabbi, tiada satu pun yang sunyi daripada pengetahuan Tuhan kamu. Lah, maknanya dia takut orang nampak rasuah. Ada seorang kawan, dia mengaji pondok. Sekarang dia jadi tuan guru dah. Dia cerita masih dia mengaji pondok, belum jadi tuan guru lagi lah. Dia kena roadblock dekat kampung, minta lesen tak ada. Dia nak pergi mengaji pondok je, lesen tak ada. Kau tengah ni lalu kau jalan kampung ke kalau tak ada lesen. Jadi Pak Dinwin minta rasuah, paksa bagi RM20. Bila bagi RM20, dia kata halal. Dia kata, kawan saya kata, mana halal rasuah? Tak ada halal. Dah tak apalah tu, dia kata kira halal lah. Maknanya apabila iman tidak ada di dalam hati, maka kita akan buat benda-benda yang dilarang. Sebab tu nombor satu sekali iman. Nombor dua, takwa. Yang pertama iman. Iman ni benda. Iman ni kita percaya dengan 6 rukun iman. Yang antaranya janji yang Allah azab seksa bagi orang yang buat dosa. Ada iman, kita percaya kalau aku buat dosa aku kena azab. Iman ting. Kalau aku buat benda ni susah aku mati tadi. Kalau aku buat benda ni dalam kubur susah aku. Itu panggil iman. Nombor dua, kena ada selepas iman takwa. Bukan percaya saja, rasa takut. Jadi bila ada dua ni, tak usah kata kita ni, individu, negara berkat. Dua ni ada, negara berkat. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Jikalau penduduk sebuah negara beriman dan bertakwa. Dua. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh al-ayat. Kami akan turunkan berkat kepada negara itu daripada atas dan daripada bawah. Sebab apa negara kita tak ada keberkatan? Nampak? Sebab dua ni tak ada. Iman ada, takwa tak ada. Nak takwa mana tadi baca paper depan. Budak hotel tu dia bagi tolak ke bawah pintu hotel. Cuk, paper. Straight time. PM say, no to huduk. Kita tak baca lah bawah tu, tak payah baca lah. Baca front page. Ada tak tajuk tu? Say no to hudud, maknanya kata tidak kepada hukum Allah. Na'uzubillahi min zalik. Nampak? Kita orang Islam dan kita say no to hukum Islam. Allahu Rabbi. Nampak? Bila manusia jahil, maka dia jadilah apa yang kita lihat pada hari ini. Nampak? Kalau dia kata kita tangguh dulu, kita akan import beberapa orang pakar daripada Timur Tengah, boleh tahan kira dah ke guna. Boleh tahan kira. Kita sabar dulu dalam masa 2 tahun lagi, kita akan kaji, kita akan buat nampak sesuai yang mana kita akan panggil nak pakar-pakar dan seumpama, boleh tahan kira. Dah. Say no to hudud. Hudud ni hak siapa? Dia kata hudud hak PAS. Ni bukan nak cerita politik, ni kuliah maghrib. Nampak? Politik lain. Ni kuliah maghrib. Dulu kita kata hudud ni hak Allah. Dia kata tak, hudud PAS. Kalau hudud PAS, tak wajib laksanakan. Faham? Tapi Allah kata tilka hududullah. Ini hukum adalah hudud milik Allah. Bila hudud milik Allah, Nabi bersumpah, "Lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin saraqat, laqata'ta yadaha aw kama qala." Demi Allah, jikalau anak aku Fatimah melakukan jenayah mencuri, niscaya aku hudud dengan potong tangan anakku sendiri. Kerana Nabi bimbang umat akhir zaman tidak akan melaksanakan hukum Al-Quran. Rupanya apa yang Nabi bimbang telah berlaku hari ini. Frampis dalam soal kafah, besar bol, say no to hudud. Kata jangan untuk hudud. Maksudnya jangan ikut Allah, jangan ikut Quran, jangan ikut Rasulullah, jangan ikut undang-undang Islam. Dah aku agama benda. Ini masalah akidah. Kita sebut bukan nak kempen pilihan raya, tapi kita nak kempen akidah. Nampak? Mu nak jadi Perdana Menteri, mu nak jadi korporat, mu nak jadi tokek kapal terbang, nak jual planet, tak ada masalah. Mu nak ambil projek buat laut yang kelapang, atau mu nak pindah pula apa benda ni, Iceland, buat pergi ke planet mustari, tak ada masalah. Allah tak larang waktu. Kena taat perintah Allah. Faham? Maka jangan lagi kita buat derhaka kepada Allah. Kerana wa ma ya'zubu an rabbik, tidak ada suatu benda yang hilang daripada pengetahuan Tuhan kamu. sekalipun min misqali dzarrah, seberat semut yang kecil. Jadi kita malam ini kita faham Allah tahu belaka, maka kita tidak lagi akan buat segala dosa-dosa. Kerana dosa bila kita buat ditulis, bila tulis akan dibaca balik. Oh, kalau esok boh jabat kita nak jumpa, sebab hari ni kita balik awal suruh member kita pam cekat, bimbang lah esok. Hari ni kita balik awal nak pergi kuliah. Nampak? Patut pancikat pukul 5. Kita balik pukul 3.30. Kita call kawan kita muntulung pancikat. Faham? Kawan kita tengah pancikat, big boss lalu. Mana mu pancikat nama orang? Haa, kata-kata sekali. Faham tak? Ni siapa ni? Oh, Najib. Haa, mu kena esok. Jadi kita akan dipanggil. Kawan kita kata, awak bos besar panggil awak esok, kena mengadap dia pukul 10 pagi. Sebab kes awak suruh orang pangskat petang tadi. Faham tak contoh ni? Neh? Okey, malam ni kita berasa debor. Berasa tak? Faham tak debor? Jolik kira takut tak faham. Takut nampak mengong je. Debor, padang dah, padang dah, aku padang dah. Malam ni, esok bangun pagi, lebih-lebih lagi. Rasa takut. Masih nak sapa di pejabat tu lagi takut. Sapa akan saya pergi light, mampu lagi, jangan kacik lah kereta. Nampak? Sapa pukul 9.55, nak pergi ke pejabat boh, lagi-lagi lah bimbang. Betul tak? Tak perlu takut sebenarnya, tapi oleh kerana kita rupuh sangat perut, kita takut sungguh. Padahal kalau kita masuk jumpa ngebah, assalamualaikum warahmatullahi. Nampak? Ha. Guna musuh orang lain pascak. Dah sekali-sekala bah, bukan somo-somo. Nah. Ha. Saya cakap tu sekali-sekala, kan nak pergi kuliah. Nah. Adakah majikan akan menghukum buang kerja? Jawab. Dah. Adakah dikenakan Seksyen 39B hukum gantung mandatory? Dah. Habis kuat boh blebeye. Lain kali jangan buat macam ni lah. Kalau awak nak balik, awak beritahu saya dulu. Jangan main paskat-paskat gini. Gitu je. Adakah bulan depan potong gaji separuh? Tak juga. Ha. Tapi kita ni bila-bila masa on call akan dipanggil oleh wakil rakyat. Nampak? Yang paling digeruni di atas muka bumi. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah Muhammad, ajar sekalian manusia itu bahawasanya seorang wakil Allah lantik dia untuk mengambil nyawa manusia semua. Bahawa Rabbi, bila dia datang, assalamualaikum ya Haji Yasin. Siapa engkau? Aku tak kenal. Aku Israel alaihi salam. Haji Yasin pun nampak tak? Ketar selalu. Faham? Sebab apa? Ini wakil tak makan rasuah. Faham? Ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastakhirimu. Allah kata, bila datang, satu second tak boleh undur, satu saat tak boleh cepat. Eh? Kalau tengah celik, jadi kejam. Tengah suka, jadi diam. Tengah menyanyi pun mati. Wakil rakyat yang paling ditakuti. Nama dia yang berhormat Israel alaihi salam. Nah. Sebelum datang hak ni, itu sifat yang kita maklum pada malam ini, Allah alimun, sangat mengetahui. Sebut dalam suatu hadis, Allah mengetahui seekor semut yang kecil, yang berwarna hitam, yang berjalan di atas batu hitam yang sangat licin di malam yang sangat gelap. Allahu Rabbi. Ha. Semut hitam kecil pula dalam malam yang gelap berjalan di atas batu yang sangat licin dalam gelap tengah malam. Allah tahu pergerakan dia. Nak. Ha. Dah kita curi duit orang, duit orang curi ke kita. Nak tipu duit pesaka. Nampak? Ha. Contoh, kau curi barang orang, kawan tu parking kereta malam, esok ni pergi curi kereta. Tak? Ha. Kalau tak curi kereta, curi tayar. Dia lapik batu-batu. Kan? Batu-batu ni kereta. Dia mari madang dia letak batu-batu bawah bodi kereta. Bila letak batu-batu, dia pun buang ni tayar. Dia buang ni tayar, kereta pun ngup turun pasal kepeh. Bila kepeh, cabut tayar. Kan? Kawan tu esok nak masuk jabat. Start panas hinggir, relax dengar lagu ni. Faham tak? Dah keluar awal lepas subuh. Nah, kunang keluar dah. Mana nampak tayar tak ada. Nah, ha. Siap tata lagi bini. Masuk dia river. Mana nak kostang? Tak gerak kereta. Faham? Nak gerak guna tayar tak ada. 4 biji. Lapis dengan batu dah. Ni berlaku. Ha. Eh, guna ni. Masuk dia kostang eh. Beri balik. Mati je. Ha. Cek metal. Buka balik metal. Modek belaka. Hum, hum, hum. RPM. Hum, hum, hum. Ha, tak. Masuk semula kostang tak pergi juga. Buka bonek tak? Tengok layar tak ada. Buka bonek. Cek tadi kipas. Bini pun keluar. Kenapa, bang? Tak lah. Reverse tak boleh jalan. Kok, kok. Nombor pelik, kok. Bini, bini. Lala telefon, komen. Komen mari pukul 9 pagi, buka bonek. Pukul 11, baru buat keputusan. Tak boleh. Pasal tak jumpa, kena buat pergi bengkel. Ha. Nampak? Pukul 11 pagi. Komen pun tak tengok, tayar tak ada. Lala anak balik umur 5 tahun. Tadika, pukul 11.30 sampai umur. Apa, apa? Kenapa tayar tak ada? Komen kata, la ilah. Tayar tak ada. Nah. Ha. Ini harta orang. Boleh-boleh ada dia pergi ambil. Ini masalah. Pasal apa? Pasal iman dengan takwa tak ada. Berebut harta pesaka. Allahu Rabbi. Ini cerita. Masa mak hidup, ayah hidup lagi. Nah, tak ada orang nak bela mak. Tak ada orang nak bela ayah. Ayah pun susah sakit dah. Dah boleh jalan dah. Mak pun pakai pamper dah. Nah, 5-6 beradik masing-masing beri alasan tambah bela. Katanya Kak Long tak boleh rumah kita natal simen. Payah lah kalau mak kecil berok. Nak cucu tarik mak payah. Kata Kak Ngoh pula tak boleh rumah kita pasal kita kerja. Laki kita kerja. Anak semua sekolah. Siapa nak tengok mak? Masing-masing tak bela mak. Pasal apa? Pasal mak susah. Berat sangat tau. Neh? Ha. Last-last kali tahu mak tu ada duit dalam bank RM80,000. Bila tahu mak ada RM80,000 dalam bank, masing-masing berebut nak ambil mak duduk rumah dia. Duduk rumah kita, mak senang basuh. Latar simen lecing je pergi. Tadi latar simen payah nak basuh. Ha, ini lumrah manusia. Faham? Ha. Mak pun setuju duduk rumah dia. Dia pun pelan-pelan ambil orang bank mari rumah. Letaklah cok ibu tangan mak. Nama dia nama kedua dalam buku bank. Ha. Dia boleh gitu. Orang bank akan mari ke rumah kalau penyata penama dalam buku bank ada surat uzur. Ha. Tak payah pergi bank. Dan dia kecek mak. Mak letak nama saya lah nama kedua. Sebab ni duit mak lagi nak ambil susah. Mak nak pergi nu kena angkat sakit. Mak nak pergi orang nak pergi ke bank. Jadi saya nama kedua. Senang nak ambil duit. Mak nak RM50 saya ambil RM50. Mak nak ambil RM100 nak beli dada saya pergi ambil. Nak beli obat RM30 saya pergi ambil. Mak pun kata ke pandai lah. Kawan tu tak larat tau. Faham? Ha. Ambil pegawai bank, cok jari mak nama kedua. 3 hari tukar nama, mak balik awal. Masuk dalam kotak, tanam dalam kubur. Ha. Dapat ke siapa undang-undang dunia? Duit tu. Dapat pada nama kedua. Faham tak? Ini berlaku dalam masyarakat. Neh, licin boleh ke dia? Kau pelang. Nampak? RM80,000. Siap pergi umrah. Buat haji. Bukan mabrur. Mabruk dia punya. Nampak? Ha. Tapi tak ada hak. Pasal apa? Tak ada iman. Waris gila dia ambil saka boleh gila. Patut dapat ke orang gila duit saka ni 30,000. Tapi dah gila nak ambil ke dia. Haram. Duit orang gila kalau 50,000 wajib letak nama dia 50,000. Faham? Ada pula dia kata gila tak makan saka. Mu belajar fiqh mana? Fiqh Hadari. Ha. Pak-pak mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali gila dapat saka. Walaupun bagian dia 1 juta, 1 juta. Walaupun dia tu gila. Ha. Cuma kita tak boleh beri 1 juta tu ke tangan dia. Kita buka akaun sahaja. Kita beri ke dia duit sekadar untuk perluan dia sahaja. Itu kaedah hukum syarak. Ha. Kalau beri ke dia 50 ribu licin sehari. Dah dia gila. Ni lipat wak jek. Lipat. Lipat. Lipat-lipat. Pim wak jek. Nampak. Tengok bawah penuh. Duk kutik jek. Duk bila. Duk imam ada. JKK. Ha. Ah, itu masalah. Jadi jangan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sesama kamu secara batil. Nah, pemerintah bila dapat kuasa, dapat pangkat, reka projek. Kini ni pasal dia tak beriman, Allah Maha mengetahui. Direka satu projek, projek tu sepatutnya 2 juta, kita buat besar lagi bagi jadi 10 juta. 10 juta nak kita tipu 5 juta masuk projek. 5 juta bagi anak beranak untuk projek. Nah, akhirat akan ditanya balik kerana wang kerajaan adalah wang rakyat. Faham tak? Bila wang rakyat, 1 ringgit je kalau ambil wajib masuk neraka. Haram masuk syurga. Lepas tu siapa yang dijadi pemerintah kena ingat satu hadis. Man wulliya faqad zubiha bi ghairi sikkin. Siapa yang jadi pemerintah, dia telah disembelih dengan pisau yang tidak kelihatan. Karena kalau ada iman dan takwa, dia selamat di akhirat nanti. Faham? Ha. Kemudian kata pengarang rahimahullah ta'ala, Allah Ta'ala sangat mendengar dan sangat melihat. Dan bahawa Allah Ta'ala sangat mendengar dan sangat melihat kerana firman-Nya, innahu was-sami'ul basir. Allah Ta'ala ia juga yang sangat mendengar lagi yang melihat. Dan bahawa Allah Ta'ala sentiasa ia berkata-kata kerana firman-Nya, bakallamallahu Musa taklima. Artinya dalam berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sebagai berkata-kata. Dan firman-Nya, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbu. Artinya terkali datang oleh Nabi Musa pada masa perjanjian kami dan berkata-kata akan dia oleh Tuhannya. Allah mendengar dan melihat. Dalam tauhid salam kita buka kitab sifat 20, sifat seterusnya sifat samak dan sifat basar. Ingat dalam pengajian sifat, kita tak mau sifat, kita nak Allah Subhanahu wa taala. Faham? Bukan sifat yang menjadikan, Allah yang bersifat yang menjadikan. Dah banyak dia bilang suku-suku nak mudah belajar je. Faham? Apa makna mendengar, apa makna melihat? Yang kita nak Allah yang melihat, yang mendengar, yang menyembuh, yang menjadi, yang memati, menghidup dan segala-galanya. Faham? Ha. Kita tak takut pada sifat, kita takut pada tuang punya sifat. Nah. Dan kita dengar juga, Allah dengar juga, kita lihat juga, Allah lihat juga, benda beza dia. Khalik dengan makhluk tidak ada bandingan. Jauh sangat beza. Kita mendengar, dulu kita pekak. Allah mendengar, tidak ada pekak, mendengar daripada azali. Kita melihat, dulu kita buta. Sekarang kita melihat, nanti kita buta balik. Allah melihat selama-lamanya, tidak ada buta. Jadi kita dulu masa duduk dalam perut mak kita, dalam berbentuk air mani, masa tu melihat. Tak melihat, tak melihat, namanya buta lah tu. Bila kita dah jadi baby, jadi janin, belum lagi melihat, Allah belah kelopak mata ni, baru boleh buka. Kemudian Allah beri pula sifat melihat yang bangsa makhluk baru dapat lihat. Dah ingat baca dalam sujud sajadah. Nampak? Alladhi syaqqah. Nampak? Tuhan yang telah membelok akan pendengaran dan penglihatan. Dulu mata kita masa baby belum cukup sifat, mata kita tutup gini. Faham? Allah perintahkan malaikat belok. Bila belok, boleh buka. Dulu telinga kita tak ada lubang. Cuping ni pun tak ada. Kembang-kembang-kembang tubik. Macam anak alien. Nampak? Lepas tu Tuhan suruh malaikat belok, boleh mendengar. Bila umur 6 bulan, paling banyak mendengar. Walaupun belum melihat kerana tertutup dengan darah di dalam rahim. Tapi telah mendengar, kata ulama, bila umur 6 bulan. Nak? Waktu bila masuk 6 bulan, janganlah buat benda-benda karuk sangat. Nak? Banyakkan dengar Al-Quran bagi ibu-ibu mengandung. Ibu-ibu pregnant, bila 6 bulan, kata ulama, baby paling cepat menangkap apa yang berbunyi di sekitar mak dia. Pasal masa itu telah dibelok pendengaran. Nak? Waktu ulama kata sunat baca Quran. Sunat selawat. Mok tu selawat. Sunat berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Biar anak tu dengar. Ambil berkat dengan kalimah zikir. Lini ada ibu mengandung berzikir. Nah. Tengok raja lawak. Cukup dah. Mengandung 7 bulan, 8 bulan. Tengok Gusti. Tengok Hindustan. Tengok cerita Tamil, cerita Keling. Nampak tak? Hiburan, nyanyi, berjoget. Batu sekarang bila anak tu besar, tidak ada lagi rasa sifat malu. Depan orang dia boleh menari, berjoget. Faham? Apa? Pasal mak ajar dah. Masih mengandung duk tengok Keling nyanyi dalam TV. Faham? Dulu masa mak dia mengandung ke dia tahun 85, 86. Oh, tengok cerita Hindustan. 18 lagu nyanyi. Nampak? Baby dalam perut, ambil berkat Hindustan. Sekarang anak yang dilahirkan tahun 86, telah berumur 25 tahun. Oh, hebat kalau bak menyanyi dalam bak joget. Nampak? Tadi ikut budak-budak fotografi dekat Tasik Titi Wangsa. Nampak? Ingat nak ambil gambar tasik-tasik. Rupanya keliling tasik tu tempat berjoget. Aerobik. Siap dengan speaker besar, laki puan, jatang Cina. Yang paling ramah dalam 100 orang. Berjoget lah, ilaha illallah. Bukan nak senang. Kalau nak bersenang dalam rumah boleh. Betul tak? Ni apa khalayak ramah pula? Lain laki-laki. Perempuan. Orang perempuan beriman ni dia sifat malu. Ini warga KL. Kita lalu dengan jubah, dengan piah, dengan janggut. Dia buat duduk, joget. Yang teruk lagi dia punya dua orang depan tu dia panggil benda. Oh, pakan ini. Kontraktor. Ada dua orang depan. Bukan Islam. Tapi laknatullah. Yang berjoget menari ramah-ramah ni, ramahnya perempuan Islam. 99%. Instruktur tapi laknatullah innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Tu ayat Quran. Sesungguhnya orang kafir sama ada Yahudi atau Nasara atau musyrik penyembah berhala, mereka adalah ahli neraka yang kekal di dalam nerakanya dulu, kini dan selamanya. Tiba-tiba dia menjadi ketua imam mengarahkan muslimat-muslimat beragama Islam berjoget-joget depan dia. Faham tak gitu? Maka di mana maruah kita sebagai orang Islam? Bagi dia tak salah. Tak salah bagi dia, padahal dia tak ada ilmu. Orang tak ada ilmu ni macam kambing kan? Erek mana-mana dia pergi belaka. Erek masuk mall, dia masuk mall. Wagi sobor, dia naik sobor kambing. Nampak? Yang beri arahan untuk mengikut retak tarian, kafir laknatullah. Orang kafir ni musuh Allah, musuh Rasul, musuh orang beriman. Allahu Rabbi. Faham lagi? Itu akidah kita. Yang depan orang beriman ikut dia berjoget pakai ketat pula, lengan pendek, tali sakuk, nampak tiok. Nama mana maruah kita? Tak ada. Ambil. Bagi dia memang tak salah. Nah, pasal dia tak ada ilmu, dia orang bodoh. Kita lalu ngejumpuh dua tiga orang ni dah lagi rancok. Kita ingat ke kita lalu dia pun berhenti. Tutup slow mandu ha? Pasal menari. Yang senang tak banyak mana? Banyak joget. Lagi kita dekat, lagi goyang. Kita terpaksa kena tengok nak buat modal kuliah mana ni. Ini masalah. Jadi faham benda dia nak kabur. Nampak? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, ala tastahyun an tasruku nisa'akum bainar rijal yang zurna ilaihim wa yang zuruna ilaih hunna. Kata Sayyidina Ali, kamu semua tidakkah berasa malu membiarkan isteri-isteri dan anak perempuan kamu di tengah kaum lelaki? Mereka melihat kepada isterimu, isterimu melihat pada lelaki. Kamu tak malu, kamu tak ada maruah, kamu tak tahu malu. Kata Sayyidina Ali, memang kita sudah tidak tahu malu. Bukan kata biar berjalan saja, tetapi menari-nari di kalau publik. Nampak? Di khalayak ramai dengan dipimpin oleh kafir laknatullah alaihi. Nampak? Masalah. Jangan duduk sibuk zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kena keluar untuk merealisasikan sabda Nabi, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadih. Siapa melihat kemungkaran mesti ubah dengan tangan dan kuasa. Ha, ini masalah kita kena dakwah. Mana dakwah ni dua, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bukan suruh saja, bukan larang. Itulah cara Rasulullah SAW. Kita doakan hak berjoget ramai-ramai pagi tadi, Allah buka hidayah kepada dia untuk balik kepada ajaran Islam. Nah, sebab Islam bukan sembahyang puasa zakat saja, tapi dia ada adab-adab akhlak kelakuan dan sebagainya. Nampak? Ha, ni komang sepandang tu. Dulu kita buta, lepas sekarang kita melihat, nanti kita buta balik. Dulu masa dulu lah perut mak kita buta, bila kita lahir kita selek, kita nampak tak? Nampak muka mak, nampak muka ayah, nampak muka coki. Bila besar sikit keluar pada rumah, mak ayah kita dukung pula, mak kita dukung, nampak muka pak saudara, tak? Nampak muka posmen, nampak muka Tok Imam, JKK, nampak belaka tak? Sekarang memang nampak dah lah, melihat. Satu masa nanti kita jadi buta pula. Bila? Ha? Mati ni buta lah. Tengok orang mati tu. Nampak? Orang mati aja dia pun depan TV. Faham tak? Orang mati. Mok mati dah. Mok mati dah. Akak. Apa? Mok tengok TV. Mana boleh mati dah, tak nampak. Bila mati, mata mati, telinga mati, tangan mati, kaki mati, semuanya mati. Faham? Tak melihat lah. Bila mati boleh tak nak pergi dengar orang ngajar kuliah di masjid? Boleh? Tak boleh dah. Masa hidup ni kita mari kuliah. Masa hidup ni kita hadir program-program agama. Masa hidup ni kita semayang. Nampak? Dah mati nak jadi apa? Pergi bola dah kubur lah. Kalau Hindu bakar, kalau Cina tanah, kalau Melayu baca terking, itulah dia kan. Nah, masa hidup Tuhan beri dia kekuatan, dia tak mari masjid, tak mari surat, lalu saja dengan kereta ke depan. Umat kurang hajar. Ha. Tak kurang hajar apa? Allah beri dia segala-gala. Beri nyawa, beri mata, beri telinga, beri kerja, beri projek, beri bini, beri anak, beri laki, beri rumah, beri motor. Semua beri. Beri kesihatan, beri duit. Tak. Lepas tu Allah kata, marilah semayang masjid. Kalau ada orang ngajar kuliah, mari dengar sekejap. Tak ada masa nak mari. Kurang ajar. Tak ada kira siapa-siapa, Raja Tan Sri, Datuk Sri, kurang hajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah telah beri begitu banyak. Allah dah kata kalau mu kerja pejabat 8 jam, hadir kuliah 8 jam. Satu jam cukup. Tanda ingat kepada kematian. Tanda mengenang jasa Allah. Nampak? Apa kata kalau kita kena belajar agama, hadir kuliah 8 jam, kerja sejam je. Susahlah kita. Nah, ni dok kalau kerja cari makan kedara, oh bukan kata 8 jam, minta overtime. Ada pekerja yang bergaduh dengan majikan kerana majikan tak bagi overtime. Hak bagi dah 8 jam, nak overtime 3 jam, 11 jam. Nampak? Tapi hadir kuliah bainal maghrib wal isyak 1 jam je, tak boleh mari. Bodoh punya orang. Nampak? Dari nak buat kad pengenalan, tulis agama Islam. Dah Islam pun dia makna. Islam ni al-inqiyad bima ja'a bihi nabi. Menjunjung segala perintah yang nabi bawa. Dan nabi kata benda, "Idza maratum bi riyadil jannah farta'u." Bila kamu lalu ke masjid surga, ada orang buat kuliah agama, tolong singgah. Dah singgah dah, lalu saja. Di mana? Shopping complex. Ha. Pergi Giant, Maiding, Kepur. Dia bagian agama, bagian akhirat, tak ada masa. Nampak? Sebab tu kita kata di mana-mana, orang Melayu tidak ada jalan nak masuk syurga. Atas nama Melayu. Orang Melayu dah masuk syurga. Dari yang Melayu Jawa, Melayu Boyang, Melayu Johor, Melayu Terengganu, Melayu Kedah, dah masuk. Doa di padang mahsyar kaki tengok berjuta-juta orang. Malaikat pun tanya, "Dah ni guna ramai enggak nak masuk syurga sebab apa ni?" "Oh, sebab kami Melayu." Mana boleh bah Melayu masuk syurga dah boleh. Faham? Arab tak boleh masuk syurga. Tak usah kata Melayu. Tak boleh masuk. Atas tiket bangsa tak boleh masuk. Faham? Dua keping tiket. Sama imam, kedua takwa. Iaitu Islam junjung perintah. Maka bila kita dulu buta sekarang melihat, akhirnya akan menjadi buta balik. Kita kena ingat, iaitu masa inilah kita kena syukur nikmat mata boleh nampak. Sebelum kita dibutakan oleh Allah, dan Allah butakan mata kita, tak nampak benda. Nampak? Mari Dr. Jamal Nadi. No way man. Mati ya. Bila mati dah, tak boleh buat apa. Ambil katalog. Proton persona. Tunjuk ke mayat. Nyak-nyak. Tengok ni. Ha. Ni proton persona. Potong 90%. Harga ni hingga 3,800. Nak tak? Mayat diam. Tak boleh jawab. Pasal dia telah menjadi mayat. Faham tak? Tak guna dah. Masih hidup ni lah. Faham tak? Kita syukurkan nikmat hidup dengan tolong agama Allah. Bukan Allah miskin. Tolong agama Allah, tolong kita dirikan Islam dalam diri kita sendiri. Ha. Dah takut ah manusia, takut apa kau manusia? Takut benda. Ada orang takut atu. Atu takut kau bodoh. Tu boleh tahan lagi takut atu sungguh. Atu lakonan, takut kau. Atu berlakon tu dalam cerita filem movie tu ada cerita cerita seram cerita tu dia. Ada tak? Atu dalam cerita tu DVD tu. Tak ni tengok cerita atu. Atu tu ada kan ni tengok. Ha, kaki dia tahu kan. Ha, cerita atu tu dalam cerita tu ha, atu tu dia ambil atu sungguh ke berlakon? Atu tu bukan sungguh. Atu sungguh. Atu sungguh dah berlakon je sekejap habis orang. Bukan atu sungguh, lakonan, faham tak? Dia buat mata besar, dia make up macam tu. Faham tak? Action. Action. Atu pun cuci. Ah, tepi. Siap potong. Jadi movie. Jual ni kejap kita pun beli. Masuk di deck DVD, keluar cerita. Ah, ni takut. Siapa nak pergi kecing, temang. Takut. Padahal cerita hatu tu, hatu lalok. Faham tak? Hatu lakonan. Dan kita tahu dah cerita tu lakonan. Apa kita takut? Dan kan hatu betul kita tak boleh takut. Faham tak? Hatu betul, hak betul tu duduk kat kubur. Hak sungguh. Bukan lakonan ni, hak paling besar. Dan kan ni ustaz lagi kok. Kita lagi pasal nak balik kecing. Bukan kita takut. Ha, ni masalah. Dah kita tahu dah bila kita beli filem ni lakonan je. Mana kalau hatu ni lakonan. Tak, kita tengok untuk hiburan. Dah ha. Kenapa siapa takut? Nak, siapa serang? Nak balik buka lapu semu. Pasal apa? Suspend je ni, takut-takut. Bodoh. Ada pula dia tahu benda tu lakonan, dia takut. Bodoh ke cerdik? Bodoh ke cerdik? Dia tahu dah hatu tu bukan hatu betul. Lakonnya tapi dia takut. Bodoh ke cerdik? Bodoh ke cerdik? Ha. Mu semua ha? Aku dah. Ni masalah dia panggil. Faham tak? Ha, masalah mentality dia panggil. Dah kita, kalau hiburan tak ada masalah, kita tengok sebagai hiburan. Ni siapa takut? Sedangkan Allah Subhanahu Taala kata wala tahsyawun nas wahsyauni. Jangan kamu takut kepada makhluk, takut pada aku seorang. Kita dah ikut ayat ni. Nah. Takut hati. Macam-macam benda. Sebab tu kita tak takut Allah. Sebab kita takut pada makhluk. Ha. Orang yang takut pada makhluk tidak takut Tuhan. Nah, takut benda manusia. Kalau hatu sungguh ada kat kubur tu, dah kita lalu tak ada. Ha. Hatu ni. Kita pun ha, takut. Kata gitu. Hatu kuat kali dah. Tak takut. Hatu kata leceh tak mau. Memang hatu kata gitu. Ni hatu gitu. Oh, takut. Hatu kata bagai-bagai. Tak. Tak usah takut hatu. Semua ni makhluk Allah. Nah, Nabi ajar dah kalau kita jumpa dengan hatu persik, hatu setan, hatu apa pun. Nah, kalau dengar suara tak nampak, bang, kita bang. Masuk dalam hutan, ada iblis mari kocok pokok dulu kocok kemah. Ha, muka tak nampak, tubuh tidak tunjuk, kita azan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dia lalu. Ha. Ha, sebab sebut nama dia punya pencipta. Ha, Allah balik tak percaya tu kan? Tapi jangan sudi. Jangan masuk hutang. Tak atur kan. Aku nak terah Ustaz Alha kata orang tu. Aduh. Jangan buat gitu. Tak baik. Nabi marah. Kita jumpa dengan orang yang tidak baik. Musuh-musuh. Faham? Ha. Ingatlah. Tak usah takut. Bila sebut Allahu Akbar. Nama Allah. Allah Ismul Azam. Nama yang sangat besar. Semua makhluk takut. Kita nak sembelih lembu. Lembu dia masuk. Naik minyak. Mengamuk. Faham tak? Pegang bisik kat telinga dia. Nampak? Dengan nama Allah, Tuhan yang menciptamu, Tuhan yang sangat besar, kata gitu. Allahu Akbar, Allahul Azam, Rabbul Arsyil Azim, kata di telinga lembu, insyaAllah lembu tu relax balik. Ha. Natang kalau mengamuk, sebut nama Allah di telinga, dia slow balik. Tak percaya tu ya? Cik sebut nama makhluk lain. Lembu tengah mengamuk, sebut Barack Obama. Lembu tu tendang, capok gitu. Haa tu, ni tolong kabur. Kalau tak nampak makhluk jahat, tapi dia datang kat kita, azam. Kalau jenis, jin, syaitan persik. Dia suka duduk dalam hutang. Haa. Lima takut nama Allah. Kita tak takut. Kita tak takut. Lima takut Allah. Kita takut lima. Adam. Siapa dia beriman? Nampak? Rimah sedikit pada kita. Nampak? Oi, kalau kita orang bandar tak takut rimah. Pasal tak ada rimah. Nah, ha. Kita tak takut lah. Tapi kalau kita duduk tempat rimah, takut. Orang kapung-kapung kan? Belah-belah ulu-ulu tu, dekat bukit-bukit tu. Oh, dia tak suruh cerita tempat rimah. Sebut marah tu. Cucu orang Kuala Lumpur balik ke Raut Pahang tu. Umur Toki di Raut. Ha. Toki ajak jalan tepi bukit tu. Cucu kata, Kiki, tak ada rimau kat sini. Hei, jangan kata rimau. Maknanya, takut dia kepada rimau, sebut nama tak boleh. Faham? Ha, bahaya pasal dia kena dok. Dia nak sebut benda, Ki. Sebut tiger. Tiger rimau dah henti. Ha, ni. Nampak? Tapi rima bila kita jumpa dia, dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan tajwid dan kuat. Rima tak akan apa-apakan kita. Ha. Kalau rima betul, ha? Jangan rima hak isu aslan. Tak mana. Hak belakang waktu lainnya tu. Neh. Ha. Hebat nama Allah. Jumpa binatang yang buah. Ulama suruh sebut nama dia. Rima takut. Cik sebut nama pemimpin Malaysia. Dia perima. Kita jalan-jalan-jalan di hutang. Dodor Rima. Besar gitu. Kita pun. Najib. Habis dengan kita-kita. Dengan pia-pia licin je bahan. Nampak? Ha, ni hebat nama Allah. Nama pemimpin lain tak usah sebutlah ketika kritikal seperti itu. Faham? Segi kita nak ajar kalau makhluk jahat tu duduk depan muka kita. Jin ke nampak dah. Besar depan. Nah, Nabi ajar kita. Al-anuka bilak natilah kata tiga kali. Faham? Ha, ingat lah. Mula-mula nak masuk bukit. Tak ada benda-benda lagi. Mula perjalanan masuk hutang. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin wa ahyah turun. Nah, aku minta berlindung dengan kalimah Allah yang sangat sempurna daripada segala kejahatan makhluk ciptaan Allah. Segala yang jahat-jahat termasuk jin syaitan. Jangan mereka hampir kepada aku. Nabi ajar kan? Nah, dia tidak nak tahu pun. Memang lah. Mana dia sebut dalam majalah tiga. Ha, kena ngaji lah. Duduk sini kuliah. Baru reti bahasa. Nah, ha. Bila masuk dengar suara tak nampak tuan. Bang, dia lari. Nampak tuan depan. Al-anuka bilak natillah. Kata dengan kuat pada depan muka syaitan. Ha. Nampak tuan. Mari. Al-anuka bilak natillah. Kata gitu. Tapi kena ingat lah. Takut dah ingat pula. Ha. Ha. Mari. Eh, tengok. Ustaz kata benda itu. Ustaz kata benda. Baru nak cari dalam telefon balik awal pun. Eh? Ha, aku dah tangguk tu. Dan sifat seterusnya Allah berkata-kata wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata akan Nabi Musa akan sebagai taklim, berkata-kata sungguh. Wa mari mafhum mutlaq sebagai musdar yang menunjukkan bukan saja berkata-kata ini majaz tapi berkata-kata ini hakiki. Wa kallamallahu Musa taklima. Nampak akad ha? Kallama yukallimu takliman dalam kaedah balaghah kita. Maksudnya ayat ini menceritakan sungguh Allah berkata-kata akan Nabi Musa alaihi salam pada ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah, iaitu menerima wahyu kitab Taurat di semenanjung Sinai. Dan lagu mana? Wallahu a'lam. Lebih mengetahuinya Allah. Adakah macam kita berkata-kata? Kan. Kita berkata-kata ada lidah, ada mulut. Dan Allah ada lidah, ada mulut. Haram cakap itu. Kita hanya beriman, Allah berkata-kata. Pasal sebut dalam Quran. Lebih daripada itu, tak payah. Faham? Kenapa mu kata Tuhan bercakap? Pasal dalam Quran kata Tuhan bercakap. Dah bercakap lagu mana? Mana aku tahu? Tuhan saja yang maha mengetahui. Sudah setakat tu. Akidah. Ahli sunnah wal jamaah. Boleh eh? Ha. Dia tidak kalau Tuhan kalau berkata-kata mesti ada mulut, ada gigi, ada lidah. Tak mesti. Kita je bercakap, ada mulut, ada lidah. Tu pun kita berkata bukan gigi. Kita berkata bukan lidah. Kita berkata bukan mulut. Allah beri kita berkata. Kalau Allah tak beri berkata, ada gigi, ada mulut, ada lidah. Dalil berkata-kata. Dalil orang bisu. Orang bisu ada mulut. Gigi ada. Lidah ada. Dah boleh kata. Tuhan tak beri dia. Batu. Basic sekali. Semua daripada Allah. Nah, kul-kulun min indillah. Semua daripada Allah. Kalau Allah izin ni, jarum, jarum niti, jarum hok cocok tu lah, jarum, jarum orang jahit tu, hok aluh tu, berapa kilo berat dia? Ji, lagi pernah timbang jarum? Ha? Tak pernah, pernah punya? Tak pernah, tak kenal jarum? Kenal je, takut tak kenal jarum. Siapa dak 5 gram jarum hok aluh? Dak siapa 5 gram. Nampak? Ha. Kita ambil letak dalam air, tergelang. Tergelang. Berapa berat? 2 gram. Nampak? Letak dalam air, tenggelam. Dia tenggelam kerana dia rengang atau Allah yang tenggelamkan dia? Dia jawab. Orang pucung. Allah yang tenggelamkan dia bukan sebab dia rengang. Faham tak? Kalau Allah izin, kapal yang paling berat di dalam dunia 655 ribu tak terapung, tak tenggelam. Betul tak? 655 ribu tak terapung, jarum 2 gram tenggelam. Ini Allah punya kuasa. Faham lagi? Dia kata tu kapal tak tenggelam bukan pasal Allah. Kapal tu pasal dia berudara bawah, dia bina sini, bina dia molek, dah tenggelam lah. Ha? Ha, orang bodoh cakap. Kalau sini bina molek, mudah tengok cerita teknik. Ni ego tu gini. Betul tak? Berapa ratus ribu tang pelayaran yang pertama, kapal yang paling mewah pada abad tu. Nampak? Tergelam. Tergelam. Pasal Allah kehendak. Masya Allah, kerana Allah kehendak, mesti berlaku. Kapal yang begitu hebat. Tergelam bukan langgar buat atau. Langgar ni. Benda? Orang jual tu. Paruk air. ABC, betul tak? Haa. Ini pakai karen tau. Air batu tu. Betul tak langgar air batu? Langgar air batu je. Putus dua macam ni. Haa. Haa. Mati. Ego di Caprio. Haa tau. Dah kita mikir dah tu, bukan tengok saja cerita, tengok saja hakik sungguh. Buat satu resolusi. Kapal yang besar, paling canggih, Allah tenggelamkan dengan air batu cendol. Dia kata, mananya Allah paling berkuasa. Kalau Allah nak, kapal yang begitu berat timbul. Kalau Allah nak, pelayaran pertama sudah tenggelam di dalam dasar lautan. Itu cara orang beriman menghadapi alam sekeliling. Tengok TV, tengok video, tengok langit, tengok segala kejadian. Ru'yatul kasrah lil wahdah. Semua balik kepada mengesakan Allah Ta'ala. Baru video. Nah, ni kita tengok movie, tengok sebodoh-bodoh. Bodoh gitu. Balik balik pada Allah. Nah. Maka Allah pun berpesan kepada Nabi Musa sekian-sekian supaya datang mengambil wahyu kitab Taurat. InsyaAllah kita sambung balik kisah tentang Nabi Musa bertemu dengan Allah di Penanjung Sinai. InsyaAllah 2 bulan daripada sekarang. Nah. Ha. Kemudian daripada permintaan beberapa orang lah. Dia kata kuliah 2 bulan sekali ini lama sangat. Jadi insyaAllah kalau bersetuju, kita akan buat 1 bulan sekali. Setuju tak? Ha. Jadi kalau setuju, panjang umur, kita start 1 bulan sekali tahun depan. Ha. Kita suka ikut tahun, tahun baru, tahun baru. Ha, terpang apa? Awal Muharram, insya-Allah Allah kita tengok deh. Ha. Mustaju sama aku lah letih pergi mari, pergi mari, pergi mari. Ha. Speed track bertambung-tambung tak payah. Tapi sungguh bila kita lari laju dia speed track tak dang rupanya. Kita lari 1.4, 1.5 dapat surat. Kita lari 2.4, 2.5 tak dapat surat. Ha. Tapi bahaya aku dengan sikit mampu. Nah.